kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu rukun iman, pondasi iman yang harus diimani oleh setiap muslim dan muslimah adalah iman tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah iman seorang kecuali apabila dia percaya, beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut malaikat? Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim mensifati mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, mereka melaksanakannya. Ini sifat malaikat, dan mereka diciptakan dari cahaya sebagaimana dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya. Nah, jadi mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurna iman kita sampai kita beriman dengan malaikat. Dan iman kepada malaikat mencakup, pertama, kita mengimani tentang wujud mereka, bahwa mereka itu apa? Ada. Ya, secara hakikatnya, bukan khayalan. Ya, bukan majas, kata kiasan, tapi betul-betul mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang harus kita percayai juga bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang kita ketahui namanya, kita imani. Ya, yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara global. Di antara yang kita ketahui namanya, Jibril, Mikail, Israfil, ya, malaikat maut, Munkar Nakir, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk menetapkannya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mempercayai dengan malaikat itu adalah tugas-tugasnya. Mereka memiliki tugas-tugas yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi, ada yang bertugas untuk meniup sangkakala, ada yang mengatur rizki, mengatur hujan, ada yang menanyai mayit di alam kubur, dan sebagainya. Ya, maka yang kita ketahui tugas-tugas mereka, hendaknya kita imani. Yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global. Ya. Dan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ayyul ihwa, pertama lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu perhatian dengan hambanya, sehingga mengutus para malaikat untuk kemaslahatan dan mengatur urusan para hambanya. Dan di antara hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misalkan Allah mengabarkan bahwasanya malaikat ada yang mencatat setiap tutur kata dan perbuatan kita, maka hal itu akan menjadikan kita apa? Berhati-hati dalam berucap. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada malaikat-malaikat yang menghadiri majelis-majelis ilmu, mendoakan kebaikan untuk mereka, maka ini akan memberikan motivasi bagi kita untuk semangat di dalam beribadah. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya di sana ada malaikat yang senantiasa mendoakan untuk orang-orang yang menunggu imam, yang menunggu sholat, ya Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Malaikat mengatakan, ya Allah, rahmati orang ini, ya, dan sayangi orang ini. Itu memberikan apa? Motivasi bagi kita untuk semakin, ya, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Baik. Beliau mengatakan di sini, wa anna 'alal ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum wa la yaskutu syai'un min dzalika an ilmi rabbihim. Kita beriman bahwasanya, ya, ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal-amal hamba. Tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Rabb mereka, yakni tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat oleh para malaikatnya. Baik. Yani kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal kita. Ucapan kita, perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap suatu ucapan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang, ya, mencatat amal, ya, amal hamba, ucapan-ucapan mereka, ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan itu tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Kalau kita disuruh mencatat ucapan ustaz atau ucapan teman, pasti ada yang ketinggalan, ya, ada yang terlewatkan. Tapi catatan malaikat tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang, ya, ketinggalan. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa. Ya, semuanya ada dalam kitab, yakni dalam catatan. Rabbku tidak tersesat dan tidak lupa. Yakni semuanya ada di dalam catatan. Sekecil apapun, ya, ucapan kita, walaupun cuma bisik-bisik, dan sekecil apapun perbuatan kita, semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Baik. Dan kita percaya juga bahwasanya malaikat maut mencabut ruh-ruh dengan izin Rabb-nya. Malaikat maut. Dan ini yaitu malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh nyawa para hamba-Nya. Ya, para hamba-Nya. Dan inilah penamaan yang benar. Malaikat pencabut nyawa namanya adalah malaikat maut. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 61, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Demikian juga dalam surat As-Sajdah ayat 11, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malakul maut, malaikat maut. Adapun penamaan yang masyhur di kalangan masyarakat, ya, bahwasanya malaikat maut namanya adalah Izrail, ya, maka penamaan ini tidak ada dalilnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais, juga Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah, penamaan malaikat maut dengan Izrail tidak ada dalilnya. Bahkan ini merupakan Israiliyat. Ya, Israiliyat. Nah, oleh karenanya kita menamakan malaikat maut, malaikat maut, bukan Israil. Taib. Jadi ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mencabut nyawa makhluknya kecuali jika Allah telah memerintahkannya. Karena malaikat itu adalah pelaksana dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka akan melaksanakannya, tidak memaksiatinya. Baik, selanjutnya wa anna khairal quruni al-qurunu alladhi ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Dan sebaik-baik generasi adalah generasi yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, yaitu generasi siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat definisinya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuhbatul Fikar, demikian juga dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ya, setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang atau makhluk ya, baik itu manusia ataupun jin, yang baik laki-laki maupun perempuan, yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan, walau tahallalat biriddah, walaupun dia pernah murtad, tapi kalau dia matinya dalam keadaan Islam, maka tetap disebut sebagai sahabat. Jadi definisi sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya, siapa yang bertemu dengan Nabi walaupun cuma sebentar, walaupun cuma ya, sekilas. Kalau dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sahabat. Baik laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin. Baik manusia maupun jin. Ya, jadi jin ada yang sahabat ya. Cuma kita enggak tahu nama mereka secara persis. Ya. Lucu, ada sebuah buku yang ditulis oleh Sikti Ali Badhi ya. Ya. Mu'jamus Sahabah minal Jin. Daftar sahabat dari kalangan jin. Ya, tentu itu khurafat ya. Karena tidak ada dalil tentang nama-nama sahabat dari kalangan jin. Tapi ada. Karena kita tahu ada sebagian jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Ya. Baik. Man laqiyan nabiyya, bertemu dengan Nabi. Jadi syarat sebagai sahabat Nabi adalah bertemu. Kalau dia enggak ketemu dengan Nabi walaupun beriman, itu tidak termasuk sahabat. Contoh misalkan Raja Najasyi. Dia beriman kepada Nabi tapi enggak ketemu. Ya, maka dia bukan sahabat. Apa namanya? Muhadrab. Dan muhadrab masuk dalam kategori tabi'in, bukan sahabat. Ya, muhadram itu adalah orang yang mendapati masa jahiliyah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi enggak ketemu dengan Nabi. Ya, dan itu dimasukkan oleh para ulama dalam tabi'in, ya, bukan sahabat. Dia harus beriman. Ya, seperti Abu Bakar, Umar. Adapun yang enggak beriman walaupun ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia bukan sahabat. Makanya terus selanjutnya mu'minan bihi, beriman kepadanya. Harus. Adapun yang bertemu dengan Nabi tapi enggak beriman, bukan sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, itu ketemu Nabi sering tapi enggak beriman, maka bukan sahabat. Ya. Baik. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas Islam, di atas iman. Adapun yang mati di atas kekufuran, murtad dari agama Islam, maka bukan sahabat. Seperti Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ya, pernah masuk Islam, kemudian dia murtad dari agama Islam, maka itu bukan sahabat. Makanya ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh Ibnu Khattal, muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Qala uqtulu. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya, Ibnu Khattal dia berlindung di bawah Ka'bah supaya enggak dibunuh. Boleh enggak dibunuh? Kata Nabi, bunuh aja dia. Ya, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang murtad dari agama Islam, ya, Ibnu Khattal, padahal dia pernah masuk Islam. Itu bukan sahabat. walau tahallalat biriddah, walaupun dia pernah ya murtad. Jadi kalau murtad kemudian nanti masuk Islam lagi, itu sahabat. Yang paling penting adalah akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Sebenarnya setiap amalan itu tergantung akhirnya. Seperti Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais dulu pernah dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, setelah Nabi meninggal dunia murtad. Ketika akan diperangi oleh Abu Bakar, masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi. Maka para ulama tetap menerima riwayatnya, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah tetap sahabat. Jadi itu definisi apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, yaitu para sahabat, adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ya, bahkan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Ya. Nah, bahkan Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka, generasi tabi'in dan generasi tabi'u at-tabi'in. Sebagaimana dalam hadis, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, berarti muhajirin lebih utama, kemudian ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan ikhlas, dengan ittiba. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengikuti saja, tapi mengikutinya dengan ihsan. Jadi kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini kalau kita menjadi pengikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepadanya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, dan itulah ya kebahagiaan dan kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang besar manakala kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu kunci untuk masuk surga adalah mengikuti jalannya para sahabat. Kalau kita ingin masuk surga, ya, maka ikutilah jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu sahabati al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan sebaik-baik sahabat adalah al-khulafa'ur rasyidun. Ya. Pemimpin-pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi petunjuk, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah sebaik-baik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urutan yang pertama, sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu adalah Umar. Setelah itu Utsman menurut jumhur ulama. Kalau Abu Bakar dan Umar ini tidak ada perselisihan. Adapun nomor tiga adalah Utsman, ini pendapat jumhur. Jumhur ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan nomor tiga yang paling utama adalah Ali. Seperti pendapat Sufyan ats-Tsauri. Karena keutamaan-keutamaan Ali lebih banyak daripada Utsman. Tetapi pendapat jumhur lebih utama, ya, lebih benar bahwa Utsman lebih utama daripada Ali karena dia adalah khalifah ketiga, ya. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Baik, siapa yang mengatakan bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar seperti orang-orang Syiah, maka ini adalah suatu kedustaan dan kesesatan, ya. Para sahabat Nabi SAW sepakat tidak ada manusia yang lebih utama setelah Nabi Muhammad, ya, daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, ya. Ini kesepakatan para sahabat. Kalau orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada, ya, Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka mencela melaknat Abu Bakar dan Umar, maka pada dasarnya, ya, mereka telah menyelisihi dalil Quran, hadis dan kesepakatan para sahabat, bahkan menyelisihi ucapan Ali bin Abi Thalib sendiri. Telah mutawatir dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan, ya, siapa yang melebihkanku daripada Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia. Ya, dan itu diucapkannya di atas mimbar di Kufa. Mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri tegas mengatakan, ya, bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, ini mutawatir dari sahabat Ali. Beliau enggak rela, enggak ridho kalau dilebihkan dari Abu Bakar dan Umar. Wa alla yudhkara ahadun min sahabati rasuli illa bi ahsani dzikrin. Dan tidak boleh seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut kecuali dengan sebutan yang paling baik. Wal imsaku amma sajara bainahum, dan hendaknya kita menahan diri dari perselisihan di antara mereka. Wa annahum ahaqqun nas an yultamasa lahum ahsanal makharij. Mereka adalah sebaik orang yang paling berhak untuk, ya, kita berikan udzur kepada mereka. Wa yudhanna bihim ahsanal madahib, dan kita berbaik sangka kepada mereka. Jadi sikap kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama hendaknya kita mencintai mereka. Hendaknya kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar itu adalah keimanan, dan membenci mereka adalah sebuah kemunafikan. Ya, maka wajib bagi kita mencintai, ya, dan kita ajarkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada santri-santri kita untuk cinta kepada para sahabat. Kata Imam Malik, kana salafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yuallimunahum surat al-Fatihah. Adalah para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk memuji para sahabat, ya, memuji para sahabat dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kenapa? Karena Allah aja memuji, Rasulullah memuji, ya. Maka tidak pantas bagi kita kemudian malah mencela mereka. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Bahkan kata Nabi, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan semua manusia. Ya. Nah, jadi kewajiban bagi kita adalah mendoakan kebaikan, ya, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat